الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala. Qala rahimahullah al-hadis as-sabi' wa thalathun wa thalathumi'ah. Hadis yang ke-337. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Anas, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, beliau berkata, Salla Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam faqumtu ana wa yatimun khalfahu wa ummu Sulaim khalfana. Muttafaqun alaih. Wa lafdu lil Bukhari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah solat, kemudian aku berdiri bersama seorang anak yatim di belakang beliau, sedangkan Ummu Sulaim di belakang kami. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, dan lafadznya mirip Al-Imam Al-Bukhari. Nah, Ummu Sulaim ia Al-Ghumaysa bintu Milhan Al-Ansariyah walidatu Anas ibni Malik. Ummu Sulaim itu namanya ialah Al-Ghumaysa bintu Milhan Al-Ansariyah, ibu dari Anas ibnu Malik. Fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula. Anna mawqifal ma'mumaini fa'aktar khalfal imam. Anna mawqifal ma'mumaini fa'aktar khalfal imam. Tempat berdirinya dua makmum atau lebih itu di belakang imam. Katanya anna mawqifal mar'ah khalfar rijal walau kanat wahdaha. Anna muqifal mar'ah khalfar rijal walau kanat wahdaha. Tempat berdirinya makmum wanita di belakang jamaah laki-laki walaupun sendirian. Atalisa. Jawazu sholatin nafilati jama'atan. Jawazu sholatin nafilati jama'atan idza lam yuttakhad dzalika syiaran daiman. Jawazu salatin nafilati jama'atan idza lam yuttakhad dzalika syiaran daiman. Boleh salat sunat dengan berjamaah jika tidak dibuat syiar yang terus menerus. Jadi Nabi sholat di rumah bersama Anas dan ibunya dan seorang anak yatim, itu sholat sunnah. Tapi tidak tiap hari dan tidak terus menerus. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala, Al-Hadith Al-Thamin Wasalasun Wasalasumia, hadis yang ke-338. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu an dari sahabat yang mulia Abu Bakar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, annahu intaha ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqi'un, bahwa sungguhnya Abu Bakar mengejar sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan rukuk. Faraka'a qabla ayasila ila saf, maka Abu Bakar rukuk sebelum sampai di saf. Fadakara li Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, zadakallahu khirsan wa la ta'tu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepadanya, semoga Allah memberi tambahan semangat kepadamu dan engkau jangan berlari ketika mengejar sholat. Rawahu Al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wazada Abu Dawud fihi, Abu Dawud menambahkan di dalamnya, faraka'a dunas saf, Abu Bakar rukuk sebelum sampai di saf. Thumma masa ila saf, kemudian berjalan menuju ke saf. Taib. Fihi fawaid. Al-faidatul ula, anna raq'ata tudraku fi idraki ruku'i ma'al imam. satu rakaat itu dapat didapatkan dengan menjumpai rukuk bersama imam. Jadi kalau bisa rukuk bersama imam, maka dianggap dapat satu rakaat. Tsaniyah, annal masya al-yasira fi sholati, annal masya al-yasira fi sholati li maslahatiha la yaburu as-salata. Berjalan sedikit untuk kemaslahatan sholat, ketika sedang sholat tidak membahayakan sholatnya. Sebagaimana Abu Bakar terlanjur rukuk sebelum sampai saf, kemudian berjalan sampai rukuk menuju ke saf, dan Nabi tidak memerintahkannya untuk mengulangi sholatnya, menunjukkan sholatnya sah. Ats-tsalitsah, al-mustahab liman ata ila sholati ayatia ilaiha bisakinatin wa waqarin. Al-mustahab liman ata ila sholati ayatia ilaiha bisakinatin wa waqarin. Yang disunahkan bagi orang yang mendatangi sholat ialah mendatanginya dengan tenang, tidak terkesaksa. Sebagaimana dalam hadis ini Nabi mengingatkan Abu Bakar ketika terkesa-kesa agar mendapatkan rukuknya Nabi SAW, Nabi pun mengatakan zadakallahu khirsan wala ta'du. Wala ta'du itu artinya jangan engkau lari dan terkesa-kesa. Berarti kalau datang ke sholat tenang dan tidak terkesa-kesa. Itu yang disunahkan. Arabia, al-mustahab ad-duhul fi sholati ma'al imam. Al-mustahab ad-duhul fi sholati ma'al imam ala ayyati halin wajadahu alaiha. Ala ayyati halin wajadahu alaiha. Yang disunahkan bagi makmum langsung bergabung bersama imam dalam sholat apapun keadaan imam yang ia jumpai. Imamnya sedang rukuk, langsung rukuk. Imamnya sedang sujud, ikut sujud. Imamnya sedang duduk tasahud, ikut duduk tasahud. Jangan menanti imam bangkit ke rakaat berikutnya. Yang sunnah ialah langsung masuk sholat bergabung bersama imam dalam keadaan apapun imamnya. Nah, barakallahu fikum. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala al-hadits at-tasi' wa 30 wa 300. Wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Hadis yang ketiga 139 dari Wabisah ibnu Ma'bad, semoga Allah Ta'ala meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfas saf wahdahu fa amarahu ayyu idas shalah. Bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki salat di belakang saf sendirian, maka beliau memerintahkan laki-laki itu untuk mengulangi salatnya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wa shahahahu Ibnu Hibban. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Beliau menghasankannya dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Al-hadis sahih. Sahahahu Ibnu Hibban wa hassanahu al-Imam Ahmad wa Tirmidhi. Wa Ishaq wa Abu Hatim. Hadis ini disahkan oleh Ibnu Hibban dan dihasankan oleh al-Imam Ahmad, al-Tirmidhi, Ishaq dan Abu Hatim. Wa shahahahu Asy-Syaikh Al-Albani fil Irwa. Wa lahu Antalq bin Ali. Wa lahu Antalqin, yani Antalq bin Ali radhiyallahu ta'ala an. La salata lil mufarid khalfas saf. Al-hadis al-arba'un wa thalathumi'ah. Hadis yang ke-34. Walahu, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari sahabat yang mulia Talak ibnu Adi radhiyallahu ta'ala an, la salata lil mufarid khalfas saf, tidak sah salat orang yang sendirian di belakang saf. Al hadis sahih, sahahahu al-Albani fi sahih al-Jami'. Wazada At-Tabarani fi hadis Wabisah. At-Tabarani menambahkan dalam hadis Wabisah, ala dakhalta ma'ahum aw istagharta rajulan. Mengapa engkau tidak bergabung bersama saf yang lain, atau engkau menarik seseorang yang ada di depanmu? hadhihi ziyadah. Dhaif, dhaifah. Nah. Tambahan ini lemah. Di anna fi sanadihi As-Sari ibnu Ismail wa huwa matruk. Di anna fi sanadihi As-Sari ibnu Ismail wa huwa matruk. Wa da'afahu al-Albani fi da'ifil jami'. Tambahan ini lemah. Karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama As-Sari ibn Ismail. Matrukul hadith. Dan juga didhaifkan oleh Al-Albani dalam Dhaiful Jami'. Fiha fawaid. Dalam riwayat-riwayat ini ada beberapa faedah. Faedah ulama man shalla munfaridan khalf as-saf biduni udrin lam tasihha salatuhu wa alai adatus salah. Orang yang sholat di belakang saf sendirian tanpa ada udzur, maka sholatnya tidak sah dan dia harus mengulangi sholatnya. Nah, seperti dalam sholat jamaah, safnya masih banyak yang longgar, lowong, tapi dia sengaja sholat sendirian di belakang saf, maka sholatnya tidak sah, harus diulang. Tsaniyah, anna man shalla khalf as-saffi munfaridan ma'a adami wujudi furjatin fis-saff فالراجح هو القول بصحة صلاته orang yang sholat sendirian di belakang saf dikarenakan tidak ada celah dalam saf yang di depannya, maka yang rajih ialah yang berpendapat sholatnya sah. Ya, terpaksa, enggak ada lagi yang sholat bersamanya, ya. Sementara saf-saf yang depan sudah penuh, rapat, maka sholatnya sah menurut pendapat yang rajih. Ats-tsalitsah. Qala Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah. Walaysa lahu jadbu ahadin minas saf. Walaysa lahu jadbu ahadin minas safi. Li'annal haditha al-warida fi dhalika da'if. Walaysa lahu jadbu ahadin minas saf. Li'annal haditha al-warida fi dhalika da'if. Berkata Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah, orang yang sholat sendirian tidak boleh menarik seseorang dari saf yang ada di depannya, karena hadis yang membicarakan masalah itu dhaif. Nah, adapun pembahasan hadis berikutnya insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Yassarallahu umrana, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu